عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seluas bumi, lalu engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikitpun, niscaya aku datang kepadamu dengan ampunan seluas bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Kisah penuh hikmah dari pengalaman hidup seorang hamba. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنوب وقف الطفل والحجارة أكوام. Pendengar yang budiman, Umar bin Qais pernah mengungkapkan, bila engkau mendapatkan kesempatan berbuat baik, lakukanlah kebaikan itu meski sekali, niscaya engkau akan menjadi ahlinya. Alhamdulillah, aku telah berhasil menyelesaikan studiku di sebuah sekolah kesehatan setelah bersusah payah. Sebetulnya, aku sama sekali tidak fokus pada pelajaran. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memudahkan jalanku untuk menyelesaikan kuliahku. Setelah itu, aku ditempatkan di sebuah rumah sakit yang dekat dengan kotaku. Alhamdulillah, segala urusanku berjalan lancar dan aku pun masih tetap bisa tinggal bersama kedua orang tuaku. Setelah mendapatkan pekerjaan ini, aku berniat untuk mengumpulkan harta mahar untuk calon istriku kelak. Dan memang itulah yang selalu ditekankan oleh ibuku setiap hari. Pekerjaanku berjalan mudah karena kulakukan dengan sungguh-sungguh dan telaten. Terutama karena pekerjaanku itu adalah di rumah sakit tentara. Aku senang beraktivitas. Itu sebabnya aku mendapatkan sukses besar dalam pekerjaanku tersebut. Bila dibandingkan dengan pelajaran teori membosankan yang pernah kupelajari. Rumah sakit tempatku bekerja tersebut mengumpulkan puluhan tenaga medis dari berbagai bangsa. Demikian kira-kira. Adapun hubunganku dengan mereka hanya sebatas hubungan kerja saja, tidak lebih. Sebagaimana mereka juga mengambil manfaat dari kehadiranku sebagai penduduk asli negeri ini. Aku sering menjadi guide mereka mengunjungi berbagai tempat bersejarah dan pasar-pasar. Begitu pula aku sering mengantarkan mereka ke sawah-sawah kami. Hubunganku dengan mereka amat erat. Dan seperti biasa, di akhir ikatan hubungan kerja, kami berencana untuk mengadakan pesta perpisahan. Pada suatu hari, salah seorang dokter yang berasal dari Inggris berniat melakukan perjalanan pulang ke negerinya karena masa kerjanya sudah habis. Kami bermusyawarah untuk mengadakan pesta perpisahan untuknya. Tempat yang kami tentukan adalah sawah kami, kemudian didekorasi seperti biasanya. Namun, ada satu hal yang menguras pikiranku, yaitu hadiah apa yang akan kuberikan kepadanya, terutama karena aku sudah bekerja bersamanya dalam waktu yang lama. Akhirnya aku temukan sebuah hadiah berharga dan sesuai untuk saat itu. Dokter yang satu ini dikenal suka mengumpulkan barang-barang tradisional, maka tanpa perlu bersusah payah, aku bisa mendapatkannya. Karena kebetulan ayahku menyimpan banyak barang-barang semacam itu. Maka aku pun meminta kepada ayahku, aku memilih sebuah benda tradisional hasil karya daerahku di masa lampau. Seorang di antara saudara sepupuku turut hadir untuk kuajak berdiskusi tentang hal itu. Namun saudaraku itu memberikan sebuah usulan. Kenapa tidak engkau beri dokter itu hadiah buku tentang Islam? Tapi, aku lebih memilih barang tradisional itu. Tak kuindahkan pendapat saudaraku tersebut dengan anggapan bahwa sulit untuk mendapatkan buku yang cocok untuknya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan diriku untuk mendapatkan barang tersebut tanpa bersusah payah. Pada esok harinya, aku pergi untuk membeli beberapa mushaf dan majalah dari toko buku. Ternyata aku dapatkan sebuah buku tentang Islam dalam bahasa Inggris. Kembali kata-kata sepupuku itu terngiang di telingaku. Pikiran untuk membeli buku itu menjadi pertimbangan khusus bagiku saat itu, karena kebetulan harganya murah sekali. Akhirnya, aku pun membeli buku tersebut. Datanglah saat pesta perpisahan dengan dokter asal Inggris sahabatku itu. Aku meletakkan buku tersebut di tengah barang tradisional tersebut. Seolah-olah, aku menyembunyikannya. Aku pun menyerahkan hadiahku tersebut. Sungguh, itu merupakan perpisahan yang amat berkesan. Dokter itu memang amat disukai oleh rekan-rekan kerjanya. Sang dokter pun pergi meninggalkan negeri kami. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan juga berlalu demikian cepatnya. Aku pun kini telah menikah dan alhamdulillah telah dianugerahi seorang putra. Pada suatu hari, datanglah surat dari Britania Inggris. Aku segera membacanya dengan perlahan. Surat itu ditulis dalam bahasa Inggris. Pada mulanya, aku memahami sebagian isinya. Namun aku tidak bisa memahami sebagian kata-katanya. Aku tahu bahwa surat itu berasal dari teman lama yang telah bekerja bersama kami. Namun ku ingat-ingat, baru kali ini ku dengar namanya. Bahkan nama itu terdengar aneh di telingaku. Daifullah, demikian namanya. Segera ku tutup surat tersebut. Aku berusaha mengingat-ingat sahabat bernama Daifullah. Namun aku tidak berhasil mengingat seorang pun dengan nama itu. Kubuka lagi surat itu dan kembali kubaca isinya dengan tenang. Huruf demi huruf mengalir dengan mudah dan lancar. Berikut sebagian isi surat tersebut. Saudara yang mulia, Daifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan diriku memahami Islam dan memberiku petunjuk melalui kedua belah tanganmu. Tak pernah kulupakan persahabatanku denganmu. Aku selalu mendoakanmu. Aku teringat dengan buku yang pernah engkau hadiahkan kepadaku di hari kepergianku. Suatu hari ku baca buku itu, sehingga bertambahlah kesungguhanku untuk lebih banyak mengenal Islam. Termasuk di antara taufik Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku, di sampul buku tersebut aku mendapatkan nama penerbit buku itu. Aku pun mengirim surat kepada mereka untuk meminta tambahan buku. Mereka segera mengirimkan buku yang kuminta. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyalakan cahaya Islam dalam dadaku. Aku pun pergi menuju Islamic Center dan mengumumkan keislamanku. Aku ubah namaku dari John menjadi Daifullah, yakni seperti namamu, karena engkau orang yang memiliki keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku juga melampirkan surat resmi ketika aku mengumumkan syahadatku. Aku akan mengusahakan pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan haji. Dari saudaramu seiman, Daifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pun menutup surat tersebut. Namun dengan cepat ku buka kembali. Aku membacanya untuk kesekian kali. Baris-baris surat itu demikian menggetarkan diriku, karena aku merasakan ikatan persahabatan pada setiap huruf-hurufnya. Aku pun menangis. Bagaimana tidak? Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi hidayah kepada seseorang menuju Islam melalui kedua belah tanganku. Padahal selama ini, aku lalai dalam memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan sebuah buku yang tidak seberapa harganya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang. Perasaanku saat itu bercampur aduk. Aku sedih sekaligus bahagia. Bahagia karena tanpa usaha yang keras dariku, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan sahabatku kepada Islam. Namun aku juga merasa sedih karena penasaran terhadap diriku sendiri, kemana saja aku selama ini ketika masih bersama dengan rekan-rekanku di rumah sakit tersebut. Aku belum pernah sekalipun mengajak mereka kepada Islam, bahkan belum pernah mengenalkannya dengan Islam. Tak ada satu kata pun tentang Islam yang akan menjadi saksi buat diriku pada hari kiamat nanti. Astaghfirullah. Aku banyak mengobrol bersama mereka dan sering bercanda dengan mereka. Namun aku tidak pernah membicarakan Islam, baik banyak maupun sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi hidayah kepada dhaifullah untuk masuk Islam dan sekaligus memberiku petunjuk untuk berintrospeksi diri akan keteledoranku dalam menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai saat ini, aku tidak akan meremehkan kebajikan sedikitpun, meski hanya dengan sebuah buku yang murah harganya. Aku berpikir sejenak, seandainya setiap muslim menghadiahi sebuah buku kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, apa yang akan terjadi? Namun aku tertegun karena hal yang aku takuti dari berita yang kubaca dari benua Afrika telah dikabarkan beberapa kenyataan yang menyebutkan bahwa telah berhasil dikumpulkan dana sebesar $1 juta untuk tujuan pembangunan dan kegiatan gereja. Telah berhasil dikaderisasi sebanyak kurang lebih 4 jutaan penginjil selama setahun. Telah berhasil dibagi-bagikan sebanyak lebih dari 100 jutaan eksemplar Injil. Dan hingga saat ini, jumlah stasiun radio dan televisi Nasrani telah mencapai 1.600 lebih. Kemudian, aku bertanya-tanya, di manakah kita berada dalam kondisi demikian? Berapa banyak supir di negara kita ini yang bukan muslim? Dan berapa banyak pembantu di negeri kita ini yang juga bukan muslimah? Berapa? Berapa dan berapa? Sungguh rasa sakit yang didahului linangan air mata. Namun tetap bergelayut dalam benakku satu pertanyaan. Mana usaha kita? Mana usaha kita? Wallahu a'lam. والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت مزاعم ووعود والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود كلهم يدعي لك النسب الأول.